Nafas ini takkan bisa berhenti sampai detik nanti. Walau hati kadang ingin menepi, tak bisa kupungkiri, meski ribuan luka membekas di hati, ku takkan peduli. Namun ku kan tetap terus di sini, menjaga hati ini. Tersentak bergerak, ku bangun terinjak, terdesak dalam sesak dan tersesat. Ku kan tetap di sini, tak lebih hanya dengan sabarku yang kan hadapimu. Keras batu dan panasnya api, ku kan tetap di sini. Mungkin hanya sabar senjataku yang kan membidikmu. Dengan segenap jiwa dan hati, ku kan tetap di sini. Meski hanya sabar senjataku yang kan membidikmu. Dengan segenap jiwa dan hati, kan tetap di sini hingga akhir nanti. Oh, tak lebih hanya dengan sabarku yang kan hadapimu. Keras batu dan panasnya api, bukan tetap di sini. Meski hanya sabar senjataku yang kan hadapimu. Dengan segenap jiwa dan hati, bukan tetap di sini. Meski hanya sabar senjataku yang kan membidikmu. Dengan segenap jiwa dan hati, sabar senjataku yang kan membidikmu. Dengan segenap jiwa dan hati, ku kan tetap di sini. Meski hanya sabar senjataku yang kan membidikmu. Dengan segenap jiwa dan hati, ku kan tetap di sini. Tak lebih hanya dengan sabar yang kan hadapimu. Keras batu dan panasnya api,